Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita semua sehingga di sini kita bisa hadir, bisa berkumpul bersama mendengarkan kajian yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada pagi hari ini masih di dalam bab tentang tatayyur, bab at-tatayyur. Dan sudah kita jelaskan makna at-tatayyur di awal bab, yaitu at-tasya'um bimar'i au masmu'. Nah, menisbatkan kesialan dengan sesuatu yang dia lihat ataupun dengan sesuatu yang dia dengar. Ini at-tasya'um. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya at-tasya'um termasuk dari perbuatan syirik karena dia menggantungkan tawakkalnya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan kita sudah membahas beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan di antara hadis yang beliau sebutkan na'am, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wa la tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Qala al-kalimatu at-thayyibah. Nabi mengatakan tidak ada perpindahan penyakit dengan sendirinya. Yakni la adwa maksudnya penyakit itu pindah dengan sendirinya. La barakallahu fikum. Wala tiyarata. Kalimat la adwa bukan berarti kita barakallahu fikum bermudah-mudahan berdekatan dengan orang-orang yang memiliki penyakit menular. Karena di dalam hadis yang lain disebutkan firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari seseorang yang terkena penyakit kusta atau lepra, firaraka minal asad, sebagaimana engkau lari dari seekor singa. Nah, lalu bagaimana jama antara dua hadis ini, la adwa wala tiyarata? Maksudnya adalah hadis la adwa maknanya barakallahu fikum bahwasanya penyakit itu tidak akan bisa berpindah dengan sendirinya kecuali dengan izin Allah. Nah, adapun hadis firra minal majzum maksudnya adalah anjuran dari Nabi SAW untuk melakukan akhdul asbab, mencari sebab-sebab yang dengannya kita terhindar dari penyakit-penyakit tertentu. Nah, barakallahu fikum, di antaranya adalah dengan tidak berkumpul atau berdekatan dengan orang-orang yang memiliki penyakit yang menular. Wala tiyarata. Dan juga tidak ada tiyarah, yakni tidak boleh tatayyur. Tidak ada tatayyur di dalam Islam. Barakallahu fikum. karena ini termasuk perbuatan yang melanggar syar'i dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dan tatayyur ini adalah kebiasaannya orang-orang musyrikun terdahulu, bahkan sebelum zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara mereka ada yang bertatayyur kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Nah, mereka bertatayyur kepada Nabi Musa, wa in tusibhum sayyi'atu yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Apabila mereka ditimpa musibah, kejelekan, mereka bertatayyur dengan keberadaan Nabi Musa dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Mereka bertatayyur bahwa kesialan ini disebabkan oleh Nabi Musa dan orang-orang yang beriman dengan beliau. Sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, tatayyur ini termasuk dari perbuatan-perbuatan orang musyrikun. Bahkan orang-orang musyrikun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni pada zaman Nabi Musa dan umat-umat yang lainnya. Sehingga oleh karena itu semakin jelas dan semakin gamblang bagi kita bahwa tatayyur itu haram dan termasuk dari perbuatan asyirik. Kemudian Nabi mengatakan wa yu'jibuni al-fa'lu. Wa yu'jibuni al-fa'lu ay yasurruni, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, dan menyenangkanku al-fa'lu. Al-fa'lu, perbuatan fa'lu itu menyenangkanku, disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu al-fa'lu? Al-fa'lu ini adalah berangan-angan dengan kebaikan atau beroptimis dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Sehingga oleh karena itu al-fa'lu ini memiliki pengaruh yang berbeda dari tatayyur, atau pengaruh yang berlawanan dari at-tatayyur. Kalau kalau at-tatayyur atau tiyarah akan menjadikan seseorang mundur dan tidak melanjutkan aktivitasnya. Dia melihat na'am keluar dari rumah ingin berangkat kerja, nyales atau yang semisalnya, tiba-tiba dia melihat orang tabrakan. Baru keluar rumah sudah ada yang tabrakan. Inisial. Akhirnya pada hari itu dia mengurungkan niatnya dan tidak mau bekerja. Ini at-tiyarah. Beda dengan al-fa'lu. Al-fa'lu ini adalah perasaan optimis dari kebaikan. Barakallahu fikum. Nah, dari kebaikan. Salah satu contohnya misalnya al-fa'lu, misalnya kita sedang melakukan sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan, atau ingin menyelesaikan sebuah pekerjaan, tiba-tiba datang seseorang yang bernama sahal, pekerjaan yang sulit misalnya, tiba-tiba ada datang orang yang bernama sahal. Sahal artinya mudah, mudah. Kemudian 6, dia mengatakan alhamdulillah datang teman kita sahal, semoga urusan kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini al-fa'l. Nah, ini al-fa'lu. Dan ini diperbolehkan. Nah, diperbolehkan. Karena dia berlawanan dengan at-tatayyur. Nah, saya ulangi lagi contohnya. Misalnya, nah, kita sedang melakukan sebuah menyelesaikan sebuah pekerjaan. Nah, kemudian datang seseorang yang bernama sahal. Sahlun. Apa artinya? Mudah. Sahlun. Nah, al-lughatul arabiyyatu lughatun sahlatun, di dalam kosakata di dalam bahasa Arab, atau kalimat di dalam bahasa Arab. Nah, pelajaran bahasa Arab. Barakallahu fikum. Kemudian nah, kita mengatakan alhamdulillah datang sahal, semoga urusannya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, barakallahu fikum, terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada perjanjian Al-Hudaibiyah. Perjanjian Al-Hudaibiyah. Ketika Nabi sallallahu pihak Nabi sedang bernegosiasi dengan pihak musyrikun kota Makkah, musyrikun Quraisy kota Makkah, barakallahu fikum, kemudian datang ketika itu Suhail bin Amr, datang ketika itu Suhail bin Amr dari pihak kaum musyrikin, barakallahu fikum, ikut bergabung di dalam bernegosiasi. Nah, menyimpulkan perjanjian damai antara kaum Quraisy dengan kaum muslimin ketika itu. Nah, ketika Suhail datang, Suhail bin Amr, barakallahu fikum, Nabi mengatakan, sahalalakum min amrikum, perkara kalian akan dimudahkan. Perkara kalian akan dimudahkan, kata Nabi. Nah, beliau bertafaul dengan datangnya seseorang, barakallahu fikum, yang bernama Suhail, yang artinya muda. Naam, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, suhila lakum min amrikum. Ketika Suhail ini datang, Nabi mengatakan, urusan kalian atau perkara kalian akan dimudahkan. Nah, sehingga oleh karena itu perbuatan tafa'ul ini diperbolehkan. Kenapa? Karena berlawanan dengan at-tiyarah, berlawanan dengan tatayyur. Orang yang bertatayyur akan menjadi pesimis. Orang yang bertatayyur akan menjadi pesimis. Beda dengan orang yang tafa'ul, bertafa'ul atau al-fa'l. Nah, dia akan menjadi optimis. Akan menjadi optimis. Dengan contoh yang kita sebutkan tadi. Dan betapa banyak. Nah, banyak sekali kisah-kisah dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, pada perang. Nah, pada perang Yarmuk antara pihak kaum muslimin dengan orang-orang Romawi pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan kepada para sahabatnya, nah, untuk masuk wilayah Yarmuk min abwabim mutafarriqah. Nah, beliau bertafaul dengan ucapan Nabiullah Ya'qub alaihi salam yang berkata kepada putra-putranya, "Naam, udkhulu min abwabim mutafarriqah." Masuklah kalian dari arah yang berbeda-beda. Naam, jangan dari satu arah, tapi berbeda-beda. Akibatnya bagaimana? Akibatnya posisi dari tentara atau pasukan Romawi terkepung. Walaupun jumlah mereka itu banyak, tapi menjadikan posisi mereka terkepung oleh pasukan kaum muslimin, barakallahu fikum. Dan hal ini pun juga menjadikan para sahabat bertafaul, di antaranya adalah Amr bin As. Naam. Fima makna, beliau mengatakan di antara apa dengan makna qallaman yuhsar yanja. Naam. Sedikit sekali atau jarang orang yang posisinya terkepung itu berhasil. Nah, beliau bertafaul dengan posisi seperti ini, menjadikan pasukan kaum muslimin beroptimis di dalam menjalankan perang yang akan mereka laksanakan atas perintah dari khalifah. Naam. Umar barakallahu fikum, atas perintah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian pada di tengah-tengah pertempuran sampailah berita bahwa Abu Bakar As-Siddiq meninggal radhiyallahu taala anhum. Naam. Kemudian Nabi mengatakan, para sahabat bertanya, qalu wa mal fa'lu? Para sahabat bertanya, apa itu al-fa'al wahai Rasul? Beliau menjawab, al-kalimatut thayyibah. Al-kalimatut thayyibah. sebuah kata, sebuah kalimat yang baik, sebuah kalimat yang thayyib. Nah, ini al-fa'l. Nah, Nabi mengatakan al-kalimatu thayyibah, sebuah kalimat yang baik. Ini dikatakan oleh para ulama ala sabilil mithal, laisa ala sabilil hasad. Beliau mendefinisikan al-fa'al ketika ditanya oleh para sahabat dengan menjawab al-kalimatu thayyibah, kalimat yang baik. Maksudnya adalah hanya sebatas menyebutkan contoh, di antara contoh dari al-fa'al adalah kalimat-kalimat yang baik yang bisa mendatangkan sikap optimis. Nah, barakallahu fikum. Laisa ala sabilil hasr. Bukan al-fa'al hanya terbatas pada kalimatu thayyibah. Al-hasr bukan hanya terbatas pada kalimatu thayyibah. Nah, seperti yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat datangnya Suhail bin Amr, seseorang yang bernama Suhail. Apa artinya Suhail? Muda. Artinya muda isim tasghir dari Sahl. Nah, Sahlun atau Sahlatun. Barakallahu fikum. Dan Nabi bertafaul dengan melihat Suhail ini. Suhila lakum min amrikum, kata Nabi. Nah, insya Allah urusan kalian akan dimudahkan. Yakni akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Dan kenapa, kita ulangi lagi, kenapa al-fa'al ini diperbolehkan di dalam syariat? Karena memiliki enam efek yang berbeda dengan at-tatayyur. Kalau tatayyur menjadikan seseorang optimis, tapi at-tafa'ul menjadikan seseorang kalau at-tatayyur menjadikan seseorang itu pesimis, mundur. Enam, mundur dari kegiatan yang akan dia lakukan. Beda dengan tafa'ul, menjadikan dirinya optimis, semangat di dalam melakukan kegiatan yang akan dia lakukan. Bisa jadi, nah, barakallahu fikum, dia ingin melaksanakan ujian, misalnya bertemu dengan seseorang yang bernama Najih misalnya. Nah, dan dia mengatakan semoga ujian saya Najih, semoga saya menjadi seorang yang Najih, yang berhasil. Nah, barakallahu fikum, ini tafa'ul dan diperbolehkan di dalam syariat. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.